Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd. Hadirin kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fis sahihain, bab al-at'imah, atau kitab al-at'imah, kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis seputar makanan. Dan telah kita sebutkan hadis terakhir tentang keutamaan kurma ajwa, di mana Nabi SAW mengatakan kurma ajwa itu dari surga, padanya ada obat dari racun, wal kam'ah minal man wa ma'wah shifa'un lil'ain, ya kalau tidak salah sampai situ ya. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu az-zubda wa tamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang dengan mentega dan kurma. Qala, dari dua anak Busr, As-Sulaimi As-Sulami. Qala, dua anak itu berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqadamna zubdan wa tamran. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami, artinya beliau ziarah kepada dua sahabat ini. Faqadimna zubdan wa tamran, kami menyuguhkan mentega dan kurma. Wa kana yuhibbu zubad wa tamr, dan beliau sangat mencintai atau menyukai az-zubad. Zubad itu ya sejenis ya mentega atau yang sejenisnya, susu yang dikeringkan. Di kalau zubar sekarang kan yang dipermentasi itu seperti ya, apa ya namanya, putih agak kecut ya. Nah itu watamar dan kurma, dan ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka dengan dua makanan ini, az-zubda dengan at-tamr. Dan telah kita sebutkan kaidahnya, diingat, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan tabiat manusia itu hukumnya tidaklah wajib untuk kita tiru. Tidak wajib untuk kita tiru. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju ya tertentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan makanan tertentu. Nah, ini pada asalnya adalah mubah dan tidak ada perintah untuk mengikutinya. Jadi kalau seandainya Nabi SAW suka dengan kurma. Terus ada di sebagian kita yang gak suka kurma. Maka tidak dosa. Paham ya? Saya tidak suka kurma atau kurang suka kurma. Saya kurang suka mentega, apalagi dengan kurma. Tidak berdosa. Begitu. Nabi SAW memakai pakaian misalkan jubah. Saya tidak memakai jubah. Tidak berdosa. Demikian. Karena itu tidak harus. Tetapi jika seseorang berusaha menyukainya, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan niat, ya, dia ingin meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena rasa cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bernilai pahala, pahala niat, bukan karena makan kurmanya. Karena makan kurma adalah sesuatu yang mubah. Tapi kalau diiringi dengan niat bahwa itu makanan yang dicintai dan saya pun ingin mencintainya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bernilai kebaikan. Demikian. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Bab aklul bittikh birrutab. Makan semangka dengan rutab. Beliau Asy-Syaikh Muqbil membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Abu Dawud. Qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulul bittikh birrutab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan semangka dengan rutab. Ma'ruf ya, insyaallah kita sering melihat bahkan sudah memakan rutab. Kurma yang belum sampai ke matangan yang sempurna. Kalau yang sempurna itu namanya tamr dalam bahasa Arab. Nah, adapun proses sebelumnya sebelum menjadi tamr itu namanya rutab. Sudah ada rasa manisnya namun belum matang sekali. Demikian itu disebut rutab. Jadi Nabi SAW membarengkan makan semangka dengan rutab. Fayaqulu, Nabi SAW mengatakan, naksiru harra hadha, kita leburkan panasnya rutab, bibardi hadha, dengan dinginnya semangka. Wa barda hada biharri hada, kita hancurkan, kita leburkan dinginnya semangka dengan panasnya, ya, rutab. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang bisa kita ambil adalah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kebiasaan yang beliau makan adalah beliau selalu membarengkan antara semangka dengan rutab. Demikian. Kenapa? Beliau menjelaskan karena dalam rutab ada enam senyawa yang dikatakan har, panas. Dan buah semangka ada 6 hawa dinginnya ketika dimakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyeimbangkan antara makanan yang memiliki, ya, zat panas ke tubuh dengan apa? Dengan mengkonsumsi makanan yang memiliki zat dingin bagi tubuh agar seimbang. Dan hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tibun Nabawi. Naam. Jadi beliau menyebutkan, kalau tidak salah, saya lama sekali membacanya, di antara metode makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memakan sesuatu yang dapat menyeimbangkan hawa badan. Tidak memakan makanan yang menimbulkan panas ke badan saja, atau hanya memakan makanan yang membuat badan itu dingin saja, tetapi diseimbangkan. Nah, ini salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan dua makanan ini. Karena sebagian makan memang menimbulkan hawa panas ke badan, seperti apa? Daging-daging, ya kan? Itu ke badan menjadi panas. Demikian. Apalagi orang Indonesia suka apa? Suka pedas, ya kan? Nah, butuh ada penyeimbang. Apa yang membuat dingin perut atau badan? Nah, ini salah satu apa? Tibun Nabawi. Cara pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengkonsumsi makanan agar seimbang antara makanan yang membawa hawa panas ke badan diimbangi dengan makanan yang membawa hawa dingin ke badan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang disebutkan oleh para ulama dalam syarah hadis ini. Kemudian, tapi kalau misalkan ada orang yang mengatakan, tapi kalau bagi saya aneh, masa semangka sama rutab? Ya enggak apa-apa. Enggak harus dibarengkan, ya. Makan rutabnya dulu baru semangkanya. Tidak harus seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dibarengkan. Karena sekali lagi ini bukan berhubungan dengan ya ibadah, tetapi naam dengan adat. Adat. Kemudian bab yang berikutnya, bab ma jaa fir rutab. Hadis yang menjelaskan tentang rutab. Beliau membawakan hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Anna Ummu Sulaim, bahwa Ummu Sulaim ba'athathu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutus Anas bin Malik. Anas ini putranya dari Ummu Sulaim. Karena ketika itu Ummu Sulaim nikah dengan Malik, namun meninggal, lahirlah Anas. Demikian, dan Anas ketika itu masih kecil. Diutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biqina'in alaihi rutab, dengan sewadah yang padanya ada rutab. Ada rutab. Faja'ala yaqbidu qabdatahu fayab'athu biha ila ba'di azwajihi. Setelah diberi satu wadah yang padanya ada rutab, Nabi SAW mengambil satu genggam, lalu satu genggam itu diberikan kepada sebagian istrinya. Wayaqbidul qabdata, dan Nabi SAW mengambil lagi satu genggam. Fayab'athu biha ila ba'di azwajihi, lalu Nabi mengirimnya ke sebagian istrinya yang lain. Summa jalasa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Fa'akala baqiyatahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sisa dari rutab tersebut. Akla rajulin yu'lam annahu yashtahi, sebagaimana seseorang makan yang terlihat dia itu seperti ingin sekali dengan makanan tersebut. Maknanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai rutab. Demikian. Nah, di sini bisa kita ambil faedah yang pertama, penjelasan atau berita bahwa di antara salah satu makanan yang disukai oleh Nabi adalah rutab. Jadi keseharian makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering beliau konsumsi diantaranya ini rutab, karena kecintaan beliau kepada rutab ini. Dan kalau kita melihat dari hadis-hadis yang lain, sangat banyak ya kisah di mana Nabi makan rutab. Tadi sudah makan semangka dengan apa? Rutab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buka buka puasa apa? Pertama dengan rutab. Nah, ini menunjukkan senangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rutab. Demikian. Maka kembali kepada kaidah tadi. Kalau kita ya menyukai apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita memiliki kecintaan kepada Nabi, maka mendapatkan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini bisa kita ambil faedah dalam sisi hubungan rumah tangga. Bisa kita lihat Nabi diberikan hadiah oleh Ummu Sulaim Rutab. Nabi sedang berada di salah satu istrinya. Nabi ingat istrinya yang lain. Enggak langsung dimakan dengan istrinya yang sedang ada padanya, terus tidak lupa dengan istri-istrinya yang lain. Mungkin sebagian suami ada yang seperti itu. Ya. Kalau makan enak, lupa istri di rumah, ya kan? Nah. Tidak seperti itu. Nah. Dan itu salah satu bentuk kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya. Nah, dan di sini juga kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Itu yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini. Kemudian bab yang berikutnya, bab ma jaa fis sawiq wat tamr. Bab riwayat tentang sawiq. Sawiq itu salah satu jenis makanan orang Arab yang terbuat dari gandum, dimasak di api, dicampur air seperti bubur. Ya. Sawiq. Nah, maruf ya, biasanya ada, tapi saya tidak pernah makan. Walaupun biasanya kalau masuk rumah makan ada menu ini, tapi saya enggak pernah makan karena enggak cocok rasanya. Sawiq namanya, kayak bubur gitu, dari gandum. Wat tamr dan tamr. Di sini Syekh Muqbil menyebutkan hadis dari Anas bin Malik riwayat Abu Dawud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam awlama ala safiyyata bisawiqin wa tamrin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam awlama melakukan walimah, membuat makanan untuk walimah. Ala Safiyyah, ketika menikahi Safiyyah, bisawiqin wa tamrin, dengan sawiq dan tamr. Nah, ini syahidnya dengan bab. Nabi melakukan walimah dengan sejenis bubur dari gandum dan kurma. Itu saja mengundang para sahabat untuk datang memakan kurma dan sawiq. Adapun faedah yang lain yang bisa kita ambil adalah termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah setelah seorang laki-laki menikah. Sebagian ulama mengatakan walimah itu wajib, mengadakan walimah itu wajib. Ada yang mengatakan sunnah mustahabbah, sunnah yang dianjurkan. Demikian. Ini sunnah, salah satu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuat makanan, kemudian diundang orang-orang untuk menyantap makanan tersebut. Lalu apa yang harus dibuat dalam acara walimah itu? Dan adapun makanan yang dibuat dalam acara walimah tidak harus menyembelih sesembelihan. Dengan hadis ini menunjukkan bahwa walimah tidak harus diadakan dengan menyembelih sesembelihan. Kenapa? Nabi saja hanya apa? Kurma dengan sawi. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, kondisi ketika itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sofiyah, beliau sedang dalam kondisi memang tidak memiliki hewan untuk disembelih, baik kambing atau apapun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwalimah dengan apa yang ada. Ini kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya adanya itu sudah, nggak perlu ngutang sana sini ratusan juta ingin tampil mewah. Ya, seperti orang kaya padahal enggak kaya. Kan zaman sekarang begitu ya. Angin terlihat wah padahal ngutang sana sini. Memberatkan. Apa adanya. Nah. Ini Nabi SAW. Jadi tidak harus. Terus bagaimana dengan sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf? Aulim walau bisyah. Wahai Abdurrahman, walimahlah kamu walaupun hanya menyembelih kambing. Nah, di sini kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam minimalnya harus menyembelih kambing. Kata para ulama ketika mensyarah hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdurrahman, walimahlah kamu walaupun menyembelih kambing. Itu standar terendah bagi Abdurrahman. Karena Abdurrahman itu orang kaya. Jadi kalau cuma satu kambing apa? Lah gampang. Tapi kalau standar orang miskin satu kambing apa? Berat. Begitu. Jadi tidak harus. Tidak harus. Artinya kalau dia tidak mampu menyembelih kambing berarti wah, saya enggak mau walimah kalau enggak menyembelih kambing. Ya, jangan. Ya antum punya pohon pisang di kebun. Ya, tebang saja pisang. Nah, masak nasi, bikin sayur, undang. Itu sudah walimah. Nah, barakallahu fiik. Yang penting di situ ada makanan yang disantap pada acara tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang berikutnya, bab ma jaa fil wasiqah, bab riwayat yang menjelaskan tentang wasiqah. Wasiqah itu dijelaskan dalam syarah hadis, Gharibul Hadis. Jadi daging direbus sebentar, tidak sampai matang, kemudian dibawa untuk biasanya safar perjalanan agar tidak basi. Ini dulu ya, karena pengawet dulu belum ada. Atau misalkan dibungkus supaya tidak basi, belum ada. Maka orang-orang Arab biasanya agar tahan lama direbus dulu setengah matang, terus dibawa untuk safar. Nah, ini salah satu makanan yang dimakan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala kunna natazawwadu min wasiqin. Kami dulu berbekal dengan daging wasiq tadi. Al-hajj, orang yang haji. Hatta yakad yahulu alaihi al-haul, sampai-sampai daging itu ya ada satu atau yahulu alaihi al-haul itu sampai apa? Berputar satu tahun. Artinya sampai tersimpan satu tahun. Demikian. Apa faedahnya? Ya faedahnya tidak banyak. Ini salah satu makanan yang dimakan di masa itu. Yang disebut al-wasiq. Dan tentunya boleh mengawetkan daging atau apapun dari makanan. Itu hukumnya mubah. Tidak ada larangan, selama tidak dengan bahan-bahan pengawet yang membahayakan. Nah, dengan apapun, dengan disamak, ya kan, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disamak, dijemur kering, atau dengan cara direbus setengah matang kemudian disimpan, atau yang lainnya dari cara-cara untuk mengawetkan makanan itu hukumnya pada asalnya mubah. Mubah. Nah, kemudian yang berikutnya, aklul lahmi ad-dabu, bab memakan daging dabu. Dabu itu, ya mungkin kita sudah sering dengar, dabu itu kalau di kita bentuk hewannya mirip seperti biawak, tapi dia tidak di air, di padang pasir. Dan yang benar bahwa biawak dengan dabu itu sesuatu hewan yang berbeda, karena dabu itu tinggalnya di padang pasir. Nah, sedangkan biawak yang kita kenal itu hidupnya di air, air dan darat. Nah, itu beda. Nah, ini hukum memakannya bagaimana? Beliau membawakan satu hadis di sini, dari Jabir bin Abdullah riwayat Abu Dawud. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anid dabur, tentang dhaba, hewan dhaba. Faqala, Nabi menjawab, huwa saydun, hewan dhaba itu adalah salah satu hewan buruan. Maknanya apa? Halal. Halal diburu dan halal dimakan. Wa yuj'al fihi kabsun idza sadahu al-muhrim. Dan kalau orang yang sedang ihram berburu, yang memburu ini dhaba ketika ihram, maka tebusannya, hukumannya adalah dia membeli satu ekor kambing jantan sebagai tebusannya, fida namanya. Karena orang ihram kan enggak boleh berburu. Kalau berburu, buruannya itu dikimah, diukur dengan seharga hewan apa yang bisa disembelih, seperti itu, dan disedekahkan. Nah, di sini Nabi menjelaskan bahwa seorang muhrim yang sedang ihram, kalau dia berburu, memburu hewan dhaba, maka tebusannya, dendanya, membeli kambing jantan, disembelih dan disedekahkan. Maknanya, dia adalah hewan buruan sebagaimana hewan-hewan yang lain, seperti kelinci atau hewan-hewan buruan yang halal lainnya. Sama. Nah, di sini bisa kita ambil faedah bahwa hewan dhaba itu halal. Dan ini pendapat mayoritas ulama, kebanyakan ulama ahli fiqih. Adapun ya, dalil-dalilnya yang lain sangatlah banyak. Ya, atau ada di sana hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang halalnya ad-dhaba. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abi Ammar, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Qultu li Jabir, aku berkata kepada Jabir, ad-dhaba asaydun hiya? Dhaba itu apakah hewan buruan? Jabir mengatakan ya. Qala qultu akuluha, apakah aku boleh memakannya? Qala na'am, ya kamu boleh memakannya. Demikian. Nah, itu diantara dalil yang menunjukkan bahwa halal dhaba. Adapun pendapat ulama yang mengharamkan itu qaul marjuh. Memang ada riwayat yang mengharamkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hadisnya ayakulu. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhaba. aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang makan hewan dhaba. Faqala awa ya'kul adhaba ahadun? Apakah ada yang makan dhaba? Begitu. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa heran, apakah ada yang makan dhaba? Namun hadisnya dhaif dan itu tidaklah naam sah untuk dijadikan halal haramnya dhaba. Dan adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakannya bukan berarti haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakan dhaba. Demikian. Ketika disuguhkan dhaba, para sahabat makan, Nabi hanya melihat. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, kenapa Anda tidak makan? Itu bukan makanan penduduk negeri kami." Demikian, artinya sesuatu yang enggak biasa. Walaupun halal tapi enggak biasa. Kan seperti itu ya. Halal tapi karena kita enggak biasa makan, kadang ya kita tidak bisa memakannya. Demikian. Adapun faedah yang bisa kita ambil yang lainnya adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti itu haram. Ini faedah ya. Apa yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari makanan bukan berarti haram. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka makan dhaba, bukan berarti haram. Sebaliknya, apa yang dicintai oleh Nabi bukan berarti kita harus memakannya, tidak. Kemudian yang berikutnya, bab al-mizah waqtal akli fi ba'dil ahyan, bercanda ketika makan kadang-kadang. Bercanda ketika makan kadang-kadang. Beliau membawakan hadis dari Aisyah qalat, riwayat Abu Ya'la, qalat Aisyah berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi khaziratin, dengan khazirah. Khazirah adalah salah satu makanan sana. Lahmun yuqta sigaran wa yusab alaihi ma'un kasir. Daging dipotong-potong kecil, disiram air banyak. Fa'ida nadija, apabila sudah makan, dhurra alaihi dakik, kemudian disiram dengan tepung gandum. Demikian. Itu makanan yang disebut dengan khazirah. Qad tabakhtuha lahu, aku telah memasaknya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li Saudah, maka aku berkata kepada Saudah. Saudah ini istri Nabi yang paling tua. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baini wa bainaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam posisinya antara aku dan antara Saudah, Nabi di tengah-tengah. Demikian. Faqala laha, kuli, Aisyah mengatakan kepada Saudah, makanlah Saudah. Fa'abat, Saudah tidak mau. Dikisahkan di sana karena Aisyah terkenal tidak bisa masak, enggak enak masakannya. Demikian, karena beliau masih kecil, enggak mau makan masakan Aisyah. Fa'abat, Saudah enggak mau. Faqultu, Aisyah berkata kembali, la ta'kulanna aw la ulattikhanna wajhik, kamu makan atau tidak saya tempelkan ke wajahmu. Begitu. Saya lumurkan makanan ini ke wajahmu. Begitu. Aisyah mengancam. Fa'abat, tetap Saudah tidak mau karena makanannya enggak enak. Fawada'tu yadi fil khazirati fa talaitu wajhaha. Maka aku memasukkan tanganku ke makanan tadi, makanan daging tadi, dan aku menempelkan makanan itu ke wajahnya Saudah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, bukan malah Pak memarahi Aisyah, tertawa. Fawada'a bi yadihi laha. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya untuk ya Saudah. Wa qala laha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Saudah, "Iltahi wajha." Sekarang giliran kamu. Lumuri wajahnya dengan makanan tadi. Balas. Iya. Apa yang bisa diambil dalam faedah ini? Indahnya poligami. Yang mampu poligami. Baik. Istrinya dua, kadang seperti itu. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam laha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Famarra Umar, maka Umar lewat. Faqala ya Abdullah, ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai amal hamba Allah. Fadhanna annahu sayadkhul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira Umar itu akan masuk. Nabi kaget. Artinya ketika bercanda dengan istri-istrinya, Umar lewat. Nabi kaget dan panik, khawatir Umar ini masuk. Begitu. Faqala, maka Nabi mengatakan, fa'uma faghsila wujuhakuma. Berdirilah kalian berdua, cucilah wajah kalian berdua. Faqala Aisyah, Aisyah berkata, fama ziltu ahabu Umar lihaibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku masih terus merasa segan kepada Umar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segan terhadap Umar. Nah, di sini Asy'ib Muqbil membawakan hadis ini dengan bab bercanda ketika makan. Kadang-kadang boleh bercanda dengan istri, dengan keluarga ketika makan, boleh. Dan di sini juga bolehnya apa? Seorang ketika makan bercanda, berbicara, ngobrol, tak ada masalah. Tidak dikatakan khilaful adab, tidak, tetap mubah. Demikian. Tapi tentunya tidak terlalu sering. Nah, karena kata para ulama yang namanya bercanda itu seperti garam dalam makanan, terlalu banyak gak bagus. Gak pernah bercanda, tegang terus. Kan begitu. Jadi, diperbolehkan bercanda. Itu yang pertama yang bisa kita ambil faedah. Yang kedua, ini adalah teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bagaimana bergaul dengan istri. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin umat. Tapi tetap bersama keluarganya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah sebagaimana suami, bercanda dengan istri, bergurau dengan istri biasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak balapan lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun beliau seorang pemimpin. Nah, mungkin sebagian orang yang dia pemimpin, dia harus selalu jaga wibawa dimanapun dia berada. Bahkan dengan istri, jangan sampai saya bercanda dengan istri, dengan anak, saya ini pemimpin, harus jaga wibawa. Tidak. Akhirnya di rumah dia gak pernah bercanda, gak pernah tertawa kepada istri, gak pernah bercanda dengan anak, dengan alasan itu menurunkan wibawa saya. Keliru. Iya. seorang suami tetap. Nah, di antara salah satu pergaulan baiknya dengan istri, dengan anak, bercanda dalam kadang-kadang dengan istri, dengan anak, dan dengan itu akan mempererat hubungan mereka antara suami, antara bapak dengan anak. Barakallahu fik, itu yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Sudah ada ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin.